Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Kapal nih astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Sambung la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapal lagi sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Pret. Lah nek iku kok apal? Ngapunten. Maka na ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali. Maca ae aja cepet-cepet. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Nek ora Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim hamdan daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Nek kowe kaya wedhus mangan suket blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam. Wa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah lemu maca alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lan kowe Allah bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar. Sampeyan anggere bakto salat kok maca wiridan niku diparingi nur karo Gusti Allah. Cahaya yang masuk ke dalam hatimu yang menyinari seluruh kehidupanmu. Dadi uripmu dadi padang. Biar mekan. Engko salat nggo wacane, subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar. Biar padang mekan meneh. Engko salat nggo waca meneh, subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar. Biar mekan meneh. Salat ora mbok waca, pet mati. Mbok wacane biar mekan. Rambok wacane pet mati. Dadi nek pengen biar pet yo maca gak maca maca gak maca maca gak maca. Biar pet biar pet biar pet. Mung mulane raimu modele yo ngono kuwi. Yo biar pet biar pet biar pet. Mangkel yo ben. Ancen omongane kasar ngene gak diundang nang kene. Golek nggon liyane wek. Lawang saya ini termasuk bagian dari manajemen Aini Record kok. Lah rekaman-rekaman ceramah Anwar Zahid kan Aini Record ya. Manyus gitu loh. Oh. Enggak rakno Aini Record laris ya perkara Anwar Zahid iki kok. Kelo nyoba sing guyang-guyung. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Loh, untungnya apa? Lek sampean duwe sinar, sampean duwe cahaya. Tak kei gambaran. Misalnya wayah bengi, ngumpul bareng ngeten iki. Terus lampu mati, pet bubar badhe wangsul. Niku enak pundi? Sing beto lampu senter apa jenenge bahasane kene? Sentolop. Katrok. Sentolop. Menisan sorot ngono. Ya wis, manut lambene iki. Sentolop. Ayo wayah peteng dek melampah enak bundi sing wonten sinare beto sentolop ambek sing orang gowo enak sing bundi enak sing beto sentolop lu nek beto sentolop iso weruh dalan iso milih dalan. Wah iki ana jeglongan tak hindarane. Wah iki ana bling tak langkane. Wah iki ana becek tak colotane. Wah iki ana yo, tak juku ngono, oh, kok duwe terusan. Lah nek peteng apa ya ketok? Lah nek ana lampune sing becek roh, sing juglangan weruh, sing bling weruh. Wah, iki nek watu empuk. Teletong iki lho. Iki kan watu empuk to kuwi. Nah, tak hindarane. Soale ana sinare, soale padang. Lah nek peteng, ya ora peduli watu empuk ya nyet ngono. Ana ning dhuwit barang ya gak weruh.